Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ma ba'd. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Al-Fadha'il. Kitab Al-Fadha'il salah satu pembahasan di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab-bab yang terkait dengan keutamaan-keutamaan ibadah. Nah, jadi di dalam kitab ini, Kitabul Fadha'il, dan kita ketahui bersama, Kitab Riyadhus Shalihin tersusun, terbagi menjadi kitab-kitab, ada beberapa kitab di sana. Di antaranya Kitabul Fadha'il yang mengumpulkan bab-bab tentang keutamaan-keutamaan beribadah dengan beragam jenis ibadah. Al-Fadha'il jamak dari fadilah. Yang maknanya keutamaan. Nah, An-Nawawi rahimahullah memulai Kitabul Fadha'il dengan menyebutkan keutamaan membaca Al-Qur'an. Bab fadli qira'ati Al-Qur'an. Bab 180. Ya, kalau di kitab mana? 180. Nah, bisa dibuka di daftar isinya di kitab masing-masing. Nah, jadi Al-Quran ini memiliki banyak keutamaan, ya, keutamaan yang besar. Apakah keutamaan itu sifatnya umum, fadha'il ammah, ataukah keutamaan itu fadha'il fi ayatin wa suwarin khassah, fadilah ayat-ayat khusus ataukah surat-surat khusus. Ya, jadi keutamaan Al-Quran terbagi menjadi dua. Ada keutamaan Al-Quran secara umum, ada juga keutamaan ayat-ayat tertentu dan surat-surat tertentu dari Al-Quran. Seperti misalnya surat Al-Fatihah, ya, ada keutamaan tertentu yang dimiliki. Nah, umul kitab Sababul Masani, itu beberapa di antara keutamaannya. Seperti misalnya ayat tertentu seperti ayat kursi. Ya. A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dari Al-Qur'an, ayat kursi. Ini namanya keutamaan khusus yang dimiliki surat tertentu ataukah ayat tertentu. Nah. Jadi itu pembagian Al-Qur'an. Ya, atau pembagian keutamaan Al-Quran. Ada yang sifatnya umum, artinya Al-Quran itu secara umum punya keutamaan. Ada juga keutamaan surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu. Ini namanya fadha'il khassah. Nah, dan ini, keutamaan ini menjadikan kita bersemangat, ya, membaca Al-Quran siang atau malam. Barakallahu fikum. Dan ketika membaca Al-Quran, seseorang itu tidak boleh terburu-buru. Jangan terlalu cepat. Khususnya thalabah, ya. Thalabah barakallahu fikum, kalau sedang menyetor dengan ustaznya atau dengan temannya, jangan terlalu cepat membaca. Nah, baca dengan ta'anni, ya, perjelas bacaannya. Nah, jangan sampai ketika membaca Al-Quran tergesa-gesa sehingga ada salah satu dari huruf-huruf yang kita baca, satu saja huruf yang sapata yang salah terbaca ataukah tidak terbaca sama sekali karena kita membacanya dengan cepat, ya, maka ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan. Artinya ketika dia membacanya dengan cepat sehingga ada beberapa huruf yang tidak dia baca dengan baik, ya, yasqut ba'dul huruf, sebagian huruf tidak terbaca, ya, dihukumi tidak terbaca, berarti dia membacanya tidak seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kata Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah, hadza ma talahu kama anzala, orang ini tidak membaca Al-Qur'an sebagaimana yang diturunkan. Hadza ma talahu kama unzila. Nah, jadi yang harus itu, yang wajib adalah memperjelas pengucapan setiap huruf. Oleh karena itu ketika mempelajari tajwid, di antara pembahasan yang paling penting adalah makharij. Makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Ini pokok. Ya. Nah, pembahasan yang paling pokok. Baik. Adapun membaca dengan menyempurnakan gunnah-gunnah dan seterusnya itu sifatnya tidak wajib. Yang penting adalah membaca huruf itu dengan jelas. Nah, kata Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan pendapat beliau yang beliau rujukkan. Adapun at-tajwid al-mustalah alaihi falaysa biwajib. Ya. Hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid, kalau kita katakan membaca Al-Qur'an dengan tajwid berarti menyempurnakan gunnah-gunnahnya. Ya. Nah, gunnah dua harokat, enggak boleh kurang. Gunnah sempurna. Misalkan. Lalu saya ini mengatakan tidak wajib. Nah, baik. Akan tetapi itu sebagai bentuk tahsinus shaut, ya, kamal tahsinus shaut, sempurnanya, memperbagus suara, kesempurnaan, mimbabi al kamal. Baik. Nah, jadi mimbabi at-takmil walaysa mimbabi al-wajibat. Dan beliau mendhaifkan, melemahkan pendapat yang mengatakan tajwid itu wajib. Beliau mengatakan uli hadza yad'uhu al-qawlu bi anna tajwida wajibun. Berdasarkan keterangan ini, lemah pendapat yang mengatakan tajwid itu wajib. Wa anna man lam yujawwidil Qur'ana athim. Dan lemah pendapat yang mengatakan orang yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid berarti berdosa. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ini pendapat yang beliau pilih. Ya. Jadi yang wajib apa? Memperjelas pengucapan huruf sehingga tidak hilang. Ya, ketika didengar oleh, ya, mendengar. Adapun, ya, tajwid hukumnya apa? Mustahab, bukan wajib. Jadi yang penting apa? Makharijul hurufnya dan sifat-sifat hurufnya, ini yang penting. Adapun hukum-hukum gunnah itu tidak wajib. Nah, tapi mustahab, dianjurkan bagi kita untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Baik, ini keutamaan atau penjelasan tentang bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran. Membacanya dengan benar, memperjelas hurufnya. Kalau dibaca terlalu cepat, tentu dia luput dari keutamaan membaca Al-Quran. Nah, itu tadi dari sisi kualitas ya. Kemudian dari sisi kuantitas, ya seringnya kita membaca Al-Quran, ulama juga menasihatkan kepada kaum muslimin untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau talabatul ilm, alhamdulillah, ya mereka memang tugasnya setiap hari membaca Al-Quran, menghafal satu halaman, setengah halaman, semampunya. Nah, selain talabatul ilm, kita yang misalkan tersibukkan dengan maisha, kalau bisa juga jangan sampai terluputkan, ya tidak membaca Al-Quran sama sekali. Bahkan Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, walau fi syahri marratan taqra'uhu kullah. Walaupun dalam satu bulan. Ya, jadi subhanallah, perhatikan ya, ulama itu ya begitu berilmunya mereka dan begitu takut mereka kepada Allah. Ya. Batas minimal seseorang itu jangan meninggalkan Al-Qur'an adalah dia kalau bisa menyelesaikan Al-Qur'an dalam 30 hari. Dalam 30 hari. Nah, Allah musta'an, kalau kita koreksi diri kita masing-masing ya. Nah, kita introspeksi diri, mungkin di antara kita ada yang sebulan tidak baca Quran. Sebulan tidak baca Quran. Sementara ulama mengatakan apa? Minimalnya ya. Kita menyelesaikan Al-Quran dalam kurun waktu sebulan. Artinya kalau kita mau balik ya berarti satu hari minimalnya satu juz, kan begitu. Minimalnya satu juz. Dan kalau kita perhatian sebenarnya, ya, tidak berat. Nah, kita bagi saja, misalkan dalam satu hari itu kita targetkan ya 5 kali membaca Al-Quran. Kita bagi misalnya 10 lembar bagi 5 kali berarti 2 lembar, 1 kali duduk 2 lembar, ya. Nah, setiap selesai sholat baca 2 lembar dulu, misalkan di rumah atau di masjid, yang jelas punya target begitu. Nah, saya itu akan membantu untuk bisa menyelesaikan Al-Quran minimalnya dalam kurun waktu 1 bulan 30 hari. Barakallahu. Nah, dan kebiasaan salah, ya. Mereka memang memiliki target ya. Salafun salih yang kita menisbahkan diri, kita ini salafiyun ya. Salafiyun menisbahkan diri tentunya kepada akidah, ibadah, muamalah dan seterusnya yang ada di kurun waktu itu. Di antara ibadah yang mereka lakukan adalah menargetkan Al-Quran. Sebagian mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari ya, 1 pekan selesai Al-Quran. Nah, ada yang mampu mengkhatamkan dalam 3 hari. Ini di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan. Kebiasaannya apalagi di bulan Ramadan. Barakallahu. Jadi sebagaimana yang disebutkan Al-Utsaimin di sini, beliau mengatakan wa husu nafsi wa iyyakum ala tilawati kitabillah la tatruku Al-Qur'an. Ya, saya mendorong diri saya dan kepada antum sekalian. Ini kepada jamaah yang hadir ketika itu, karena kita ketahui bersama syarah Riyadhus Shalihin ini transkrip dari daras yang disampaikan oleh Al-Utsaimin rahimahullah. Saya mendorong diri saya dan kepada antum sekalian agar senantiasa membaca kitabullah dan jangan meninggalkannya. Jangan meninggalkannya. Nah, kalau musta'an kita di zaman ini disebutkan dengan jihad ya, jihad, perangkat-perangkat canggih elektronik. Zaman dulu salaf mereka sedih kalau tersibukkan dari membaca Al-Qur'an, disebutkan oleh jihad pakai dal. Kita sekarang jihad pakai zai, beda satu huruf saja. Nah, ya kan? Sama-sama tersibuk kan? Tapi yang menyibukkan mereka apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka sedih, tidak bisa mengamalkan, ya, kebiasaan mereka membaca Al-Quran. Adapun kita sekarang, Allah musta'an, kita lebih disibukkan dengan membaca artikel atau membaca berita, Allah musta'an. Ya, padahal ini surat-surat yang ada dalam Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih sering membaca surat Ka'bah daripada surat Al-Quran. Sangat menyedihkan di zaman kita sekarang ini. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah benar ketika mengatakan la ya'ti zamanun illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman melainkan zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Nah, mungkin dari sisi teknologi, ya, dari sisi duniawi, ya, kehidupan semakin modern, tapi dari sisi akhlak, dari sisi agama dan seterusnya, itu lebih jelek, lebih jelek. Nah, Allah musta'an. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama yaitu hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat terhadap orang yang membacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Baik, Abu Umamah Al-Bahili, ini kunyah ya, namanya Sudai Ibnu Ajlan. Pakai sad, kemudian dal, kemudian ya yang ditasydid. Sudayyu Ibnu Ajlan Ibnu Wahbin Al-Bahili Abu Umamah. Nah, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, "Iqra'u Al-Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an." Di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar mereka membaca Al-Qur'an. Dan ketika beliau menyebutkan ini, perintah ini tidak diikat dengan waktu tertentu. Ya, artinya keutamaan membaca Al-Qur'an itu di setiap waktu dan di setiap keadaan. Nah, ya mungkin kita sedang duduk di masjid, ya itu tentu momen yang sangat cocok ya. Ketika seorang di masjid, fi baitin min buyutillah, yaitu yang kita Allah, yang baca kitab Allah, ya, wa yatadarusunahu fi ma bainahum, saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihim sakinah, turun kepada mereka sakinah. Nah, ini menunjukkan kepada kita masjid itu ya, tempat yang sangat utama membaca Al-Quran. Karena disebutkan dalam hadis ini, turun kepadanya sakinah, ketenangan. Wasyiatuhumur rahmah. Ya. Diliputi rahmat dan dinaungi oleh para malaikat serta Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebutnya di sisinya. Nah, tapi itu tidak menafikan bolehnya kita membaca Al-Qur'an di selain masjid, di luar masjid, di rumah kita misalkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum kuburan." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Seperti kuburan, kuburan itu tidak boleh kita beribadah di sisinya. Jadi kalau ada rumah tidak pernah diisi dengan ibadah, kosong dari ibadah, berarti seperti kuburan. Nah, sehingga dianjurkan bagi kita untuk memakmurkan rumah-rumah kita dengan ibadah, sholat-sholat sunnah, baca Quran dan juga zikir. Nah, baca Quran di rumah ataukah baca Quran di tempat kerja. Sambil jaga toko ya, atau di sedang istirahat, kurang pulang dari berjualan. Nah, baca Quran. Barakallahu fiik. Dan kita sekarang alhamdulillah dimudahkan. Ingin membaca Al-Quran tidak baca, tidak bawa mushaf, tapi punya HP, ada aplikasi Al-Quran, gunakan. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Tidak diikat dengan waktu tertentu dan tempat tertentu. Hanya saja para ulama mengatakan, ya, ada di sana beberapa keadaan yang tidak boleh kita membaca Al-Quran, seperti seorang ketika berada di dalam toilet misalkan. Ya, tentu tidak boleh membaca Al-Quran, ya, dengan lafadznya. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh baginya untuk berzikir dengan hatinya. Misalkan dia, ya, karena hafalannya masya Allah, ya, hafalannya mungkin dan sering mengulang bacaannya, sehingga ketika di toilet pun subhanallah hatinya teringat beberapa ayat, ya kan, itu seorang tidak berdosa. Yang dilarang adalah dengan lisannya. Barakallahu fiik. Nah, jadi bacalah Al-Quran di mana saja dan kapan saja, sendiri ataukah bersama dengan orang lain. Kita mengajarkan murid-murid kita yang masuk dalam hadis ini, kita mengajarkan anak istri kita juga masuk dalam hadis ini. Apa keutamaannya? Nabi SAW menyebutkan setelah itu, innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Apa artinya? Makna pemberi syafaat, Al-Qur'an memberikan syafaat. Yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala dari membaca Al-Qur'an syai'an qa'iman bi nafsih. Sesuatu yang memiliki wujud pada hari kiamat. Kalau sekarang kan kita tidak bisa mengetahui pahala itu bagaimana wujudnya. Antum baca alhamdulillahirrabbilalamin, ada pahala. Antum ikhlas, ada pahala. Bagaimana wujudnya kita tidak tahu. Pada hari kiamat Allah ja'alahu syai'an qa'iman binafsi. Punya wujud. Punya wujud. Pahalanya. Ya. Syakhsun ya'ti yawmal qiyamah, punya wujud yang datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Naam, yashfa'u lahum inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu bikum. Ini makna Al-Qur'an datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi pahalanya bukan Al-Qur'an itu sendiri. Karena kita ketahui bersama Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna fa'innahu ya'di yawmal qiyamati syafi'an li ashabi artinya apa? Pahala bacaan Al-Quran akan datang pada hari kiamat memiliki wujud syakhsan. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Berikan syafaat. Syafaat. Ya, tentunya kita ketahui bersama. Jenis-jenis syafaat. Di antaranya adalah ketika seseorang berhak mendapatkan azab di neraka. Ya, ada syafaat yang bisa menyelamatkannya dari azab tersebut. Di antaranya adalah pahala bacaan Quran kita. Taib, hadis yang kedua, hadis An-Nawas ibnu Sam'an. An-Nawas ibnu Sam'an. Nah. Radiyallahu anhu qaal, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumul qiyamati bil Qur'an, akan didatangkan pada hari kiamat bil Qur'an wa ahli Al-Qur'an dan orang yang membacanya, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'an di dunia. Taqaddamuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Suratul Baqarah wa Ali Imran. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan berdiri di hadapannya. Apanya tadi? Pahala membacanya. Ya. Memiliki wujud. Nah, tuhajani an sahibihima, akan membela orang yang membaca keduanya. Nah, ini keutamaan apa namanya? Keutamaan khusus, ya kan? Keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran secara khusus. Di samping dia memiliki keutamaan Al-Quran secara umum. Nah, dalam hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaan dua surat ini. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dua surat yang panjang ya. Nah, surat Al-Baqarah dua juz, 4 lembar. Ali Imran 1 juz lebih. Baik. Orang yang membacanya nanti pada hari kiamat akan mendapatkan perlindungan ya, atau syafaat dari dua surat ini. Akan tetapi dalam hadis ini Nabi SAW mengikat keutamaan ini bil amali bihi. Qayyada fi hadzal hadis qira'at al-Qur'an bil amali bihi, dengan mengamalkannya. Jadi tidak cukup membacanya. Ya, juga harus mengamalkannya. Nah, karena orang yang membaca Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, orang yang hanya membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, tidak mengimani khabar-khabarnya, ya, hukum-hukumnya tidak diaplikasikan, maka Al-Quran pada hari kiamat akan menjadi hujjah atasnya. Hujjatun alaihim, yakunu hujjatan alaihim. Nah, baik, ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, yu'minuna bi akhbari, mengimani apa yang dikhabarkan di dalam Al-Quran, membenarkannya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Maka pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi hujjatul lahu, hujjah untuk mereka, yang membela mereka. Kalau hujjah atas mereka, Al-Quran yang menghujat mereka. Nah, baik, dalam hadis Nabi mengatakan Al-Quran hujjatul laka au alaika. Di dalam hadis ini, hadis An-Nawas Ibn Sam'an, ada dalil bahwasanya ahammu syai'in fil Qur'an al-amalu bih. Hal yang terpenting dari Al-Qur'an adalah mengamalkan. Nah, ini ahammu syai', mengamalkan Al-Qur'an. Ini yang paling penting. Ya, ini juga dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Waliyatadhakkara ulul albab. Nah, makna waliyatadhakkara ulul albab yani ya'maluna biha, ya, beramal dengannya. Baik. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah supaya kita bisa mentadabburi ayat-ayatnya. Nah, dan mengamalkannya. Bukan untuk ditulis, dijadikan kaligrafi, menghiasi dinding-dinding tembok masjid yang menghabiskan biaya jutaan rupiah. 1 meter berapa itu? 1 meter. Ya. Makanya orang-orang yang sekolah agama tujuannya dunia, dia belajar kaligrafi. Kalau bisa jadi kaya dia. Nah, Allah musta'an. Itu bukan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya. Untuk dibaca, dipahami maknanya, diamalkan. Bukan dijadikan hiasan-hiasan. Ya. Barakallahu fiik. Sebagaimana yang dialami oleh kebanyakan masyarakat di sekitar kita, Allahul Musta'an, karena kejahilan. Nah, baik, itu tadi hadis An-Nawas bin Sam'an tentang keutamaan baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Berikutnya hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahu Bukhari. Ya, jadi mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah. Dan khitabe khairukum, sebaik-baik kalian. Kalian siapa? Yakni umat Islam secara umum. Ya, secara umum, walaupun yang mukhatab ketika itu adalah sahabat, dan sahabat menyampaikan kepada umat setelahnya. Ya, sebaik-baik kalian umat secara umum. Nah, siapa mereka yang mengumpulkan dua sifat ini? Mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi kita mempelajari dari orang lain, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain. Begitu. Dan mempelajari Al-Quran di sini mencakup dua ya, yang lafzi dan yang maknawi. Mempelajari lafaznya, cara membacanya seperti kita sekarang mempelajari qiraah. Ada berapa qiraah? Ada 6 jilid ya, dari jilid 1 sampai jilid 6. Ya, alhamdulillah kalau misalkan kita sudah selesai 6 jilid, masya Allah. Ya, berarti kita termasuk orang yang mempelajari lafaz Al-Quran. Barakallahu fikum. Ya. Nah, apalagi kalau kita sudah bisa membaca dengan baik, lancar, dan menghafal ya beberapa ayat atau beberapa surat darinya. Dan yang paling utama tentunya adalah membaca dan menghafalkan seluruhnya. Nah, baik. Kemudian setelah itu dia ajarkan kepada orang lain. Ya. Dan dari sinilah kita mengetahui keutamaan halaqah-halaqah Al-Qur'an yang ada fi katsirin min al-bilad. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan di sini, "Wa bihi na'rifu fadilata al-hilaqi al-mawjudati al-ana fi katsirin min al-bilad wa al-ayham fil masajid." Naam. Dari sini kita mengetahui keutamaan halaqah-halaqah Al-Qur'an yang ada di banyak negeri, alhamdulillah, di masjid-masjid di mana anak-anak mempelajari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu semua mendapatkan keutamaan. Anak yang belajar dan juga orang tua yang menghasuh anak-anaknya untuk duduk di halaqah itu. Kata beliau di sini, "Faman ashama fiha bi syai'in falahu ajrun." Barang siapa yang memberikan saham, memberikan saham banyak ya, mengirim anak-anak kita, membiayai halaqah itu, menyiapkan mushaf-mushaf, ya dia mendapatkan keutamaan itu. "Wa man dakhala auladahu fiha falahu ajrun." Barang siapa yang memasukkan anaknya di halaqah-halaqah Al-Qur'an, maka dia mendapat pahala. "Wa man tabarra'a wa 'allama fiha falahu ajrun." Barang siapa yang menyumbang, barang siapa yang allama fiha ya, mengajar di halaqah-halaqah itu, ini keutamaan mudarris ya. Jadi mudarris itu subhanallah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sering mendengar, membaca, menghayati ini, maka kita akan semangat insyaallah dan istiqomah di atas at-ta'lim wa tadris. Ya, kulluhum dakhiluna fi qawlihi, semuanya masih dalam firman Allah taala, khairukum man ta'allama al-Qur'an, sebaik-baik kalian adalah orang ya mempelajari Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya karena waktu sudah masuk. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan penjelasan tentang mempelajari makna. Ya, kalau tadi kita sudah mempelajari atau mendengar, mempelajari lafaz ya. Nah, dan semuanya masuk di dalam keumuman itu. Ya. Nah, yang memiliki andil di dalam suksesnya halaqah-halaqah Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu wa barakallahu.